ini yang disaksikan Rasulullah SAW pada masa hidupnya, yang beliau khabarkan kepada para sahabatnya, dan beliau generasi yang paling utama. Beliau sudah memberitakan dan menyaksikan adanya fitnah-fitnah yang dengan deras, yang dengan dahsyat turun menimpa umat ini, digambarkan seperti tempat turunnya air hujan. Tidak ada satu tempat pun melainkan akan basah dengan air hujan. Begitu pula terkait dengan turunnya fitnah, tidak ada satu tempat pun melainkan akan terkena, tersentuh yang namanya fitnah. Ikhwanuddin a'azakumullah, apalagi di kondisi kita sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, maka tentu fitnah yang turun pada masa kita ini semakin dahsyat, semakin deras, menimpa siapa saja, apa saja, dan kapan saja. Di zaman Rasul saja seperti itu, di zaman para sahabat saja seperti itu, apalagi di zaman-zaman yang sangat jauh dari masa-masa nubuah, masa-masa kenabian. Ditambah lagi dengan sabda Rasulullah SAW yang lain, juga dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW menyatakan, "La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min hatta talqau rabbakum." Tidaklah datang suatu masa melainkan yang setelahnya itu lebih jelek dari sebelumnya, hingga kalian mendatangi berjumpa dengan Rabb kalian, dengan Allah Azza wa Jal. Maka suatu masa, suatu generasi semakin jauh dari masa kenabian, maka semakin banyak kerusakan-kerusakan, kejelekan-kejelekan padanya. Semakin dekat dengan masa-masa kenabian, maka semakin sedikit kejelekan padanya. Maka kita ini sekarang hidup jauh dari masa-masa kenabian. Maka kerusakan di mana-mana. Syubhat di mana-mana. Syahwat di mana-mana. Fitnah di mana-mana. Fitnah luar ataupun fitnah dari dalam. Ikhwanul fitnah azakumullah, maraknya fitnah-fitnah di akhir zaman, di akhir masa, sedikit banyak menghalangi dan mengganggu konsentrasi belajarnya kaum muslimin. Mengganggu konsentrasi belajarnya Ahlus Sunnah Salafiyin. Banyak pihak dan banyak kalangan ketika mengetahui atau melihat atau menyaksikan fenomena munculnya ragam fitnah di masa dia hidup, bahkan di sekitar dia, bahkan di depan dia, banyak kalangan yang kemudian patah semangat. Banyak pihak yang kemudian menjadi malas talabul ilmi, turun semangatnya menyaksikan fitnah-fitnah tadi. Itu perkara yang terjadi, dan bahkan dimasukkan oleh para ulama-una termasuk al-awa'iq, penghalang-penghalang orang untuk talabul ilmi. Seperti yang disebutkan di antaranya oleh Syekh Al-Allama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam kitab beliau Marhaban ya Talib al-Ilm, di halaman 222 ketika membahas tentang awa'id, penghalang-penghalang pencari ilmu, penghalang-penghalang talabul ilmi, beliau mengatakan minal mu'awwiqat an talabil ilmi kathratul fitan. Di antara perkara-perkara yang menghalangi seseorang untuk belajar, untuk talabul ilmi, ialah banyaknya fitnah. وقد ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفواحش ويلقى الشح ويكثر الحرج. Kata beliau, Rasulullah SAW telah menyebutkan fitnah-fitnah ini. Rasulullah SAW bersabda, yataqarabu zaman, waktu semakin berdekatan, semakin singkat. Ilmu dicabut, tindakan-tindakan keji semakin nampak, semakin marak. Dilemparkan rasa bakhil yang sangat pada hati-hati umat manusia, dan banyak terjadi yang namanya al-haraj. Al-haraj al-qatl, kata Syekh. Pembunuhan-pembunuhan, pembantaian-pembantaian. Barakallahu fiik. Ini satu bagian kecil dari sabda Rasulullah SAW yang memberitakan tentang masalah fitnah. Di antaranya adalah dicabutnya ilmu, banyaknya pembunuhan, peperangan, tersebarnya dan nampaknya tindakan-tindakan fahisyah, tindakan yang keji, dan yang lain-lainnya. Dan ini semua telah terjadi seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga sekali lagi munculnya berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, terutama di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, terutama fitnah-fitnah yang sedang menimpa kalangan orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Ahlus Sunnah Salafiyyin, mempengaruhi semangat belajar banyak pihak. Yang tadinya semangat belajar, semangat talabul ilmi, turun patah semangatnya melihat fitnah-fitnah yang ada. Akhirnya dia pun malas untuk menghadiri halaqatul ilm. Yang ini malas untuk meneruskan jenjang pendidikannya di ma'had-ma'had Ahlus Sunnah Salafiyyin. Banyak yang patah semangat. Padahal ya qanatina azakumullah, Rasulullah SAW dalam kesempatan yang lain justru menyemangati kita untuk belajar, menyemangati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di antara ilmi, dikala fitnah itu semakin dahsyat. Justru bimbingan Rasulullah SAW kepada kita kaum muslimin, semakin datang fitnah, semakin besar fitnah, semakin banyak ragam fitnah, semakin semangat dalam belajar, semakin sungguh-sungguh dalam talabul ilmi, semakin besar pula keutamaannya. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah pada masa-masa penuh dengan pembunuhan, peperangan-peperangan, masa-masa fitnah, itu seperti berhijrah kepadaku. Pahalanya seperti berhijrah kepada Rasulullah SAW. Yang dalam sejarah Islam terjadi dari Mekah ke Madinah. Pada masa itu dialami oleh Rasul dan para sahabatnya saja. Tidak terulang yang kedua kalinya. Amal yang sangat mulia pada waktu itu. Keutamaan hijrah ini, barakallahu fikum, bisa kita dapatkan ketika kita beribadah kepada Allah di masa-masa fitnah. Kata-kata ibadah itu umum, meliputi semua bentuk-bentuk ibadah. Di antara ibadah yang paling afdal, talabul ilm. menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala fitnah terjadi, semakin besar, semakin deras, semakin dahsyat, semakin banyak, semakin beragam, Anda semakin semangat untuk belajar ilmu agama Allah, maka semakin besar pahala yang kalian raih. Seperti berhijrah kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Hadis tadi barakallahu fikum, di samping isinya adalah berita tentang keutamaan besar ibadah kepada Allah di masa-masa fitnah, di situ ada unsur anjuran. Ada unsur anjuran. Di antara tuntunan Nabi, bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam ketika terjadi berbagai macam fitnah, ibadah. Semakin dekat kepada Allah, semakin bertaqarrub kepada Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah. Ingat satu di antaranya, dan yang paling afdal, talabul ilmi. Belajar ilmu agama. Barakallahu fikum. Sehingga semakin semangat talabul ilminya. Semakin sungguh-sungguh mendatangi halaqah-halaqah ilmu. Semakin serius mengkaji ilmu-ilmu agama Allah. Itulah tuntunan Nabi. Bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Begitu pula ya ikhwanati na'azakumullah, kalau kita melihat salafuna salih rahimahumullah, ketika fitnah-fitnah besar melanda mereka pada masa itu, mereka selalu mengedepankan yang namanya ilmu. Mengedepankan yang namanya ilmu. Selalu menilai segala sesuatu dengan ilmu. Menghukumi segala sesuatu dengan dasar ilmu. Ketika muncul fitnatul qadar, fitnah qadariyah dari Basrah yang dimunculkan pertama kali oleh seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani, menyatakan bahwasanya al-amru unuf, maknanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Kalau belum terjadi Allah enggak tahu. Terjadi baru Allah tahu. Itu pemahaman qadariyah mengingkari ilmu Allah yang maha luas, yang maha meliputi. Itu pemahaman kufur. Ketika muncul fitnatul qadar dari Basrah, salaf pada masa tabi'in yang ada di Basrah ketika itu ingin menanyakan hal tersebut kepada para sahabat yang mungkin mereka jumpai di Tanah Suci. Ada dua orang berangkat menuju ke Tanah Suci dalam rangka untuk umrah atau haji. Misinya adalah kalau bertemu dengan sahabatnya Rasulullah SAW di sana akan bertanya tentang masalah ini. Ini berusaha untuk menilai sesuatu, menghukumi sesuatu dengan ilmu. Datang kepada ahlul ilmi. Ketika sampai di Tanah Suci, sampai di Mekah, bertepatan mereka tawaf di Ka'bah berjumpa dengan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri dipepet begitu sahabatnya. Salah satunya menyampaikan berita, ya Abu Abdurrahman, satu kaum di kalangan kami mereka menimba ilmu agama. Yataqaffarun al-ilm, mereka juga menimba ilmu agama, tetapi mereka mengatakan al-amru unuf. Maka ketika mendengarkan penyampaian khabar demikian, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mensikapinya dengan ilmiah, menunjukkan mauqif yang jelas dengan dasar ilmu. Beliau mengatakan, kalau kamu menjumpai mereka, sampaikan kepada mereka bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka pun juga demikian, barak dari Abdullah bin Umar. kemudian beliau bersumpah, sungguh demi Allah, kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga beriman dengan takdir. Lalu berhujjah dengan hadis Jibril yang masyhur itu. Ketika ada menanyakan kepada Rasulullah masalah Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Hadis Jibril yang sangat masyhur di antaranya adalah ketika bertanya masalah iman, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Mauqifnya jelas, mauqifnya sahih dengan dasar ilmu. Dengan dasar ilmu hadis Rasul yang didengarkan langsung dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang prinsip keimanan, di antaranya iman kepada takdir. Fitnah ditepis, dihukumi, disikapi dengan ilmu. Begitu pula barakallahu fikum kisah yang lain. Pada peristiwa Ashabul Jamal, peristiwa perang Jamal, sebagian salaf kita barakallahu fikum ketika menyaksikan peristiwa perang Jamal yang terjadi dengan begitu saja tanpa maksud, tanpa tujuan, tanpa niatan, tak terelakkan, dan mendapati pada mereka ada wanita, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha yang memimpin pasukan tadi, langsung mereka hukumi dengan ilmu. Tidak akan beruntung Ashabul Jamal. Dibawakan hadisnya Rasulullah alaihi wasallam yang menyatakan la yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan berbahagia, tidak akan beruntung, tidak akan menang suatu kaum yang dipimpin seorang wanita. Mereka semuanya hanya pergi meninggalkan peperangan-peperangan tadi. Menyatakan Ashabul Jamal la yuflihu. Padahal wanitanya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, apalagi yang selain beliau. Barakallahu fikum. Sekian banyak peristiwa, sekian banyak kejadian-kejadian barakallahu fikum di kalangan salaf, mereka pasti kembali kepada ilmu, mensikapinya dengan ilmu, menghukuminya dengan ilmu, semuanya dengan ilmu. Kembalinya kepada ilmu. Itulah bimbingan Rasul dan salaf. Maka begitu pula kita ya khonafitina azzakumullah, sebagai ahlu sunnati wal jamaah, sebagai salafiyun yang menisbahkan diri kepada salaf, yang berupaya sekuat tenaga meniti jejak langkah salaf, maka kita harus mencontoh tuntunan salaf, mencontoh tuntunan Nabi, terutama di masa-masa fitnah seperti ini. Bimbingan mereka ialah bersemangat untuk thalabul ilmi justru di kala fitnah mendera. Maka jangan sampai kita semuanya patah semangat thalabul ilmi gara-gara muncul fitnah. Fitnah itu pasti terjadi. Kapanpun, dimanapun, dan menimpa siapapun. Korban fitnah itu ikhwan fillah azakumullah tak terduga. Tahu-tahu loh fulan, loh alan, loh kan dia, loh kan dia, loh tak terduga. Mungkin orang yang selama ini antum kagumi, orang yang selama ini antum puja, yang antum senangi, ternyata jatuh dalam fitnah. Korban fitnah tak terduga. Jangan sampai ini semuanya barakallahu fikum menghalangi kalian untuk thalabul ilmi. Jangan sampai mematahkan, melemahkan semangat kalian dalam thalabul ilmi. Justru pegang bimbingan Rasul. Justru pegang bimbingan salaf. Ketika fitnah semakin dahsyat, justru semakin semangat dalam ibadah, semangat dalam talabul ilmi di antaranya. Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Namun dengan penting azakumullah, ada perkara-perkara penting yang perlu kita perhatikan terkait dengan bab ilmu, terutama berkaitan dengan zaman kita sekarang ini yang penuh dengan yang namanya fitnah. Meluruskan berbagai macam pemahaman tentang masalah ilmu supaya kita betul-betul sesuai dengan tuntunan salaf dalam talabul ilmi. Pada kesempatan kita kali ini, barakallahu fikum, dari mulai sore hari ini, diteruskan nanti insyaAllah sampai maghrib, sampai isya, sampai ila insyaAllah, kita akan mengkaji beberapa masail, beberapa masalah-masalah penting seputar masalah ilmu, supaya kita betul-betul talabul ilmi, menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan bimbingan salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Masalah pertama telah lewat. Apa itu? Masalah pertama telah lewat. Apa itu? Semangat talabul ilmi di masa fitnah. Itu sudah masalah pertama ya. Semangat talabul ilmi di masa fitnah. Kalau Anda seorang salafi, Anda seorang sunni, justru akan semakin mendekat ke halaqah ilmu, mendekat ke majelisul ilmu, mendekat kepada ilmu, sibuk dengan ilmu, di fitnah yang semakin dahsyat. Kalau Anda salafiyahnya mulai enggak beres, nah, Anda akan semakin jauh dari yang namanya majelisul ilmu. Yang membedakan antara ahlu sunnah dengan yang bukan ahlu sunnah adalah semangat belajarnya. Masalah kedua barakallahu fikum ialah apa ilmu yang dimaksud. Ma huwal ilm hadha? Ilmu apa ini yang kita maksud? Di mana kita diminta untuk semakin semangat mengkajinya di masa-masa fitnah seperti ini? Ini juga perlu didudukkan. Hadirin azakumullah, al-ilm yang dimaksud dalam pembahasan kita dan pembahasan para ulama salaf adalah al-ilm syar'i. Ilmu tentang syariat, ilmu tentang agama. Ilmu kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Ilmu tentang Al-Qur'an, tentang sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan pemahaman salaf. Meliputi semua bidang ilmu yang ada. Aqidah. Ahkamul ibadah. Ahkamul muamalah. Al-adab, al-akhlak. Dan yang lain-lainnya termasuk di dalamnya adalah ulumul alah. Ilmu-ilmu alat. Nahwu, sorofnya. Usul fiqh, kaidah fiqihnya, ilmu hadis, ilmu tafsir dan semisalnya, ilmu syar'i disebutkan oleh al-imam Amirul Mu'minin fil hadis Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Beliau menyatakan innamal ilmu kulluhu al-ilmu bil athar. Sesungguhnya ilmu ini, seluruh ilmu ini, al-ilmu bil athar, ilmu athar. Yang namanya athar meliputi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan atharus salaf. Athar salaf. Juga disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan al-ilmu indana ma kana 'anillahi ta'ala min kitabin natiq wa nasikhin ghairi mansukh wa ma sahhat bihi al-akhbar 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma la mu'arid lah wa ma jaa'a 'anil alibba min as-sahabati muttafaqu alaihi. Katanya beliau rahimahullah Abu Hatim Ar-Razi, ilmu itu menurut kami para ulama, indana menurut kami itu ulama, beliau menukilkan para ulama-ulama yang ada. Ilmu itu menurut kami apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci Al-Qur'an yang berbicara, yang tidak mansukh, yang tidak dihapuskan hukumnya. Satu, Al-Qur'an. Dan apa-apa yang telah sahih dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW, hadis yang sahih yang tidak ada hadis lain yang menentangnya, hadis ya kan, sunnah. Dan kata beliau, apa-apa yang datang dari orang-orang cerdas, yakni dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, perkara yang mereka sepakati, ijma' salaf, fahmu salaf, pemahaman salafun salih dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini disebutkan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam bukunya Al-Faqih Al-Mutafaqih. Barakallahu fiik. Dan masih banyak lagi qanantina anzakumullah, penjelasan-penjelasan para ulama tentang masalah ini yang dimaksudkan dengan al-ilmu huna ilmu al-kitabi wa sunnah ala fahmi salafil ummah, ilmu syar'i. Itu kaidah. Semua ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, semua hadis yang menjelaskan tentang fadilah ilmu, semua keterangan-keterangan salaf, sahabah, tabi'in atau tabi'in yang menguraikan menjelaskan masalah ilmu, yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Itu kaidah. Ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Faham insyaAllah ya? Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, yang namanya ilmu syar'i seperti yang diuraikan tadi, itu meliputi semua ulum syar'iyah, semua ilmu-ilmu syar'i, semua ilmu-ilmu agama, tidak ada yang dikecualikan. Ya, ilmu akidah, tauhid, ilmu ibadah, dari mulai toharah sampai bab haji. Terkait dengan ahkamu syar'iyah fi babil mu'amalah, hukum-hukum syar'i dalam tatap mu'amalah. Ada yang memulai dengan kitab nikah, ada yang memulai dengan kitabul buyuk, masalah jual beli, sampai pembahasan tentang masalah ahkamul jihad, sampai pembahasan tentang masalah ahkam ar-riqah, hukum-hukum perbudakan. Itu semua terkait dengan babul mu'amalah. Masuk. Ini disebut dengan fiqih, ilmu fiqih syar'i, ahkamu syar'iyah. Juga masuk di dalamnya ilmu akhlak wal adab, meliputi adab nafsiyah, adab-adab kejiwaan kita, dibahas tazkiyatun nufus oleh para ulama. Terkait dengan adab-adab kita dengan pihak-pihak yang lain, itu dibahas dalam pembahasan al-adab, buku-buku masalah akhlak, adab kepada orang tua sampai kepada hewan-hewan. Itu ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Termasuk di dalamnya qanantina azakumullah adalah ulumul alat. Ilmu alat yang bisa membantu kita memahami agama Allah yang mulia ini, ilmu nahunya, bahasa Arabnya, usul fiqihnya, faedah fikihnya, hadis, mustalahul hadis, dan yang lainnya apa? Semua ilmu masuk padanya. Barakallahu fikum. Termasuk di dalamnya ikhwanul fitna azakumullah yang harus ditampilkan dikarenakan hajat. Tampilkan yaitu al-ilmu tentang rudud. Al-ilm, ilmu tentang bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang salah, terhadap orang-orang yang menyelisihi, terhadap orang-orang yang menyimpang. Itu juga ilmu. Yang ini nampaknya harus diangkat lil hajat, dikarenakan hajat. Kenapa demikian? Kalau ilmu-ilmu yang saya sampaikan di awal tadi sepakat, muttafaqun alaih, semua pihak sepakat dengan itu. Ahlul haq, ahlul batil, ahlul sunnah dan yang lain-lainnya sepakat dengan semua ilmu tadi. Tapi ketika disinggung satu ilmu ini, di antara ilmu-ilmu tadi yang juga harus kita pelajari, ilmu rudud, suaranya bergemuruh, banyak yang komplain, banyak yang enggak setuju. Seolah-olah yang satu ini bukan ilmu. Seolah-olah mereka hendak mengeluarkannya dari daerah ilmu syar'i. Apa itu ilmu rudud? Bantahan, bantah sini, bantah situ. Menerangkan penyimpangan ini, penyimpangan itu. Bantah sekte ini, sekte itu. Apa ini? Sampai ada yang alergi rudud. Nggak tahu merah-merah enggak itu? Apa badannya lehernya? Pengak-pengak enggak ya? Alergi rudud, alergi tahdir dan segala macamnya hendak dikeluarkan dari yang namanya ilmu. Hadza khata. Dan subhanallah yang mengingkari ilmu satu ini barakallahu fikum dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dari kalangan orang-orang yang masybuhin ahlus syubhah, yang banyak syubhatnya, dari kalangan hizbi. Maka ini perlu diangkat. Kalau antum kepingin menyebutkan di masalah berikutnya lah bas. Masalah berikutnya. Wa minal ulumi syar'iyyah al-ilm birrudud. Mau digabungkan dengan poin dari silahkan. Mau dibikin sendiri jika enggak ada masalah. Kita mengatakan di sini. Termasuk ilmu-ilmu syar'i itu ilmu tentang bantahan-bantahan. Membantah al-mukhalifin, orang-orang yang menyelisih yang salah, yang menyelisih kebenaran, yang menyimpang dari al-haq, dari kalangan kaum kufar wal musyrikin wal munafiqin, ashabul ahwa'i wal bidah, ahlul ma'siyah, ahlul dzunub dan yang lain-lainnya. Bahkan membantah semua akhtak, semua yang dikatakan sebagai salah diluruskan. Ini termasuk ilmu syar'i, bahkan termasuk satu rukun dari dua rukun ilmu syar'i. Kok ada rukunnya ya? Iya, ilmu agama ini yang luas ini itu ada dua rukun. Rukun yang pertama ialah disebut dengan taksil, rukun yang kedua disebut dengan tahdzir. Taksil itu menjelaskan kepada umat, kepada kaum muslimin, kepada talabatul ilm, pokok-pokok ilmu agama, prinsip-prinsip ilmu agama, dari mulai pembahasan akhlak sampai pembahasan masalah akidah sampai pembahasan masalah akhlak wal muamalah. Disebutkan nih ilmunya, nih yang syar'i, nih yang syar'i, nih yang benar, nih yang benar. Itu taksil. Bagaimana anda berakidah dengan benar, beribadah dengan benar, sholat dengan benar, puasa dengan benar, zakat dengan benar, bagaimana akhlak kepada orang tua, berbakti kepada mereka, bagaimana akhlak kepada tetangga dan segala macam. Terangkan yang benar-benar, itu namanya taksil. Rukun yang kedua yang namanya tahdir. Bahasa yang lebih gampang, bayanul akhtha, menjelaskan kesalahan-kesalahan yang ada. Ini tidak benar, jauhi. Ini tidak beres, jauhi. Barakallahu'alaikum. Satu rukun dari dua rukun ilmu syar'i. Itu al-ilm berudud. Barakallahu'alaikum. Ini sekali lagi termasuk ilmu syar'i yang harus juga dipelajari dan tidak mungkin terelakkan dari seorang talibul ilm ketika menimba ilmu agama Allah. Tidak mungkin terelakkan. Hampir semua bidang-bidang ilmu agama itu ada yang benar yang harus kamu jabarkan, ada yang salah yang harus kamu luruskan. Dari mulai ilmu alat, ilmu tentang nahwu bahasa Arab, itu ada kaidah-kaidah nahwiyah, kaidah sorfiyah, kaidah nahwu, kaidah sorof yang benar yang kamu ajarkan kepada talibul ilm, santrimu, madu'umu, umatmu. Ada juga yang salah-salah yang harus kamu tanbih. Ini keliru. Dijelaskan, tidak didiamkan. Ya apa ya? Tukar diam aja. Lah iya. Di antara bentuk kesalahan terkait dengan ilmu alat ialah al-lahan. Al-lahan. Lahan itu tidak fasih. Salah baca. Kalau kamu, wahai talabatul ilm, sedang belajar ilmu nahwu, belajar bahasa Arab gitu ya. Kemudian disuruh membaca sama gurumu latihan baca. Ya, baca kitab gundulnya. Gundul itu enggak ada rambutnya, enggak ada harokatnya gitu. Justru baca. Nah, misalkan contoh yang paling gampang, jaa zaidun wa dakhala amrun. Kamu baca jaa zaidin wa dakhala amran. Kira-kira guru menyalahkan enggak? Loh kok diam aja? Loh, yang betul jaa zaidun. Yang gitu ya. Dakhala amrun, gitu ya? Betul ya? Kamu membaca jaa zaidin dakhala amrun. Kira-kira guru kamu menyalahkan atau mendiamkan? Loh kok diam? Nyalakan atau mendiamkan? Nyalakan. Bacaannya keliru. Ulang. Jaa zaidin, Ustaz. Zaitun jadi apa? Zaitun ja'a. Fa'il, Ustaz. Fa'il itu dibaca kasrah, jer, ataukah dibaca marfu, doma. Doma, Ustaz. Yang betul gimana? Ja'a zaitun, Ustaz. Nah, dibetulkan. Hal gitu. Tindakan seorang ustaz tadi yang meluruskan kesalahan bacaan murid itu namanya bayanul akhta. Itu namanya radd. Salah itu. Bukan ja'a zaidin tapi ja'a zaidun. Kalau dengan pemahaman mereka ini, kamu harus diam. Ustaz, jangan nyalakan santri. Apa itu? Dikit-dikit bantah, dikit-dikit salah, dikit-dikit keliru. Diam. Iya, rusak santrimu nanti. Bacaannya akan salah semuanya. Nah gitu ya. Sampai dasar-dasar ilmu pasti ada yang namanya bayanul akhta. Santri membaca Quran salah baca, kamu biarkan? Tidak mungkin, tak terelakkan. Pasti langsung kamu katakan salah. Kalau dengan ilmunya mereka, jangan salahkan ya. Dikit-dikit membantah, dikit-dikit salah, dikit-dikit keliru, dikit-dikit begini. Bisa rusak generasi ini ya kawan. Baca Quran salah dibiarkan, hancur agama ini. Itu ilmu alat. Apalagi ilmu-ilmu yang lainnya. Semuanya pasti menjelaskan ini yang hak dan pasti menerangkan ini yang batil. Hati-hati. Mungkin contoh yang mereka sepakati masalah akhlak. Kebanyakan hizbiyin, al-masybuhin sekarang ini yang alergi-alergi tahdzir itu sudah malas-malas bicara-bicara masalah begitu, kepengen yang adem ayem bicara masalah mensucikan jiwa, bagaimana mensucikan hati, bagaimana punya akhlak yang mulia. Enggak salah, bagus. Cuman akan kita desak dan enggak mungkin terelakkan. Mereka pasti akan bicara rudut. Ya. Ketika mereka membicarakan masalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang mulia, akhlak yang mulia, akhlak mulia. Si. Ada enggak ya akhlak yang tercela itu? Ada. Contohnya apa ya? Oh, banyak. Apa coba? Dusta. Oh begitu. Kalau ada orang yang berdusta, diam enggak ya kira-kira ya? Loh. Ya enggak boleh, ditegur ya, akhi. Dusta hukumnya haram. Iyyakum al-kadzib. Berdalil dia sudah. Hati-hati kamu dari yang namanya dusta. Si, antum sekarang jatuh dalam ilmu rudut. Loh, kan gitu. Diam, ada apa kamu bantah-bantah? Diam, ada apa antum menerangkan kesalahan-kesalahan yang ada? Diam. Katanya alergi, kok jadi semangat? Paham ya? Tidak mungkin terelakkan, pasti dan pasti akan masuk dalam pembahasan ini. Ini dalam perkara yang sifatnya muamalah. Lalu bagaimana kiranya dengan perkara-perkara yang prinsip dari prinsip-prinsip akidah, prinsip dari prinsip-prinsip sunnah? Maka tentu tak terelakkan lagi ya harus menjelaskan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kan begitu? Anda menjelaskan masalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah, enggak sunnah tok. Ada yang sebelahnya, apa itu? Bid'ah. Orang tak? Tak mungkin anda terangkan sunnah. Ustaz, mau nanya Ustaz, apa? Itu ada orang yang minta barokah dikubur itu hukumnya apa Ustaz? Sujud. Tak boleh bicara. Apa begitu? Tidak. Bicara mereka. Oh, itu tindakan yang haram ya. Itu minimal bid'ah atau mungkin syirik. Kamu tegur dia, katanya alergi. Kok sekarang bicara-bicara begitu? Kok tahu-tahu bilang bid'ah, syirik. Katanya tidak boleh. Tidak terelakkan. Itulah ilmu rudud. Assalamualaikum. Dan itu masuk dalam semua bidang ilmu agama. Dari mulai ilmu alat sampai ilmu yang paling mulia, yang paling agung, ilmu akidah. Itu pasti ada yang namanya taksil dan ada yang namanya tahdir. Pasti ada penjelasan tentang perkara-perkara ilmiahnya, mana yang hak, mana yang benar, dengan dasar Alkitab wasunnah, dengan pemahaman salaf. Dan pasti ada penjelasan tentang penyimpangan-penyimpangannya juga dengan dasar yang sama, Alkitab wasunnah, dengan pemahaman salaf. Bahkan terkait dengan babul akidah barakallahu fikum, semua kitab-kitab akidah para ulama itu mereka tulis, mereka goreskan tinta, mereka menulisnya, itu dibangun di atas prinsip rudud tadi. Dikarenakan munculnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan akidah pada masa itu, bid'ah, sekte yang sesat, pemahaman yang menyimpang, maka ulama pun tampil menuliskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang hak, dan menjelaskan batilnya penyimpangan-penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Maka khulasahnya, di antara ilmu asy-syar'iyyah, bahkan salah satu dari dua rukun ilmu syar'i adalah ilmu rudud. Ilmu tentang bantahan-bantahan, bayanul akhta, penjelasan tentang kesalahan-kesalahan dari semua bidang-bidang ilmu yang ada. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang menyimpang. Barakallahu. Nah, wabah insya Allah ya. Antum baca Al-Quran, ada gak keterangan tentang kaum kufar? Menjelaskan tentang celaan, ancaman untuk mereka, sifat-sifat mereka. Jawabannya, ada, itu rudud. Ada gak dalam Al-Quran Al-Karim, pembicaraan tentang kaum munafikin, sifat mereka, dijabarkan dengan rinci, waminhum, di antara mereka ada yang begini. Jawabannya, ada. Bahkan ada nama suratnya, ada nama Al-Kafirun, ada surat Al-Munafiqun. Itu rudud. Ada kalanya dengan global, bahkan terkata dengan menyebut nama. Abu Lahab disebut namanya langsung, Qarun disebut namanya langsung, Fir'aun disebut namanya langsung wahab. Begitu pula ikhwanatina azzakumullah dalam sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam juga demikian. Semua itu pasti ada. Tak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang menyimpang barakallahu fikum. Sehingga harus dua. Supaya balance gitu ya. Ilmu itu supaya balance harus ada taksil, ada tahdzir. Jangan taksil saja lupa dengan tahdzir. Jangan tahdzir saja lupa dengan taksil. Harus ada dua-duanya. Jalan sambil gitu, mukul-mukul kanan kiri gitu ya banyak. Nilai ilmu yang hak, minggir, minggir, gitu. Terus, terus, minggir, minggir. Hakadha al-ilm. Sampai sini faham? Barakallah. Kemudian barakallah dikum. Muncul pembahasan terkait dengan masalah al-ulum al-kauniyah. Al-ulum al-kauniyah. Ilmu-ilmu yang sifatnya keduniaan. Apakah ilmu-ilmu yang sifatnya keduniaan ini juga termasuk dalam ulum syar'iyah yang juga harus dipelajari, yang dikaji? Ini juga penting diangkat dikarenakan hajat. Dikarenakan banyak para orang-orang tua, para aulia, para wali-wali murid, wali-wali santri, wali-wali umat, selalu membicarakan tentang masalah ini. Mana nanti anak saya kalau mondok terus seperti ini, belajarnya Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah, nanti mereka dewasa ngerti apa? Nanti gak ngerti teknik, gak ngerti medis, gak ngerti ini dan segala macamnya. Nanti mereka kalau besar makan apa? Banyak suara-suara demikian di kalangan para orang-orang tua yang perhatian sama anak-anaknya dalam urusan dunianya. Maka perlu diangkat. Apakah al-ulum al-kauniyah, ilmu-ilmu yang sifatnya kauniyah, ilmu duniawiyah, masuk dalam ulum syar'iyah? Dan bagaimana ketentuannya? Saya bacakan sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Buku yang saya baca ini buku Marhaban ya Talib al-Ilm, di halaman yang ke-353. Saya sengaja membawa bukunya Syekh Rabi supaya antum tahu Syekh Rabi enggak hanya sibuk dalam urusan bantah membantah. Dalam pembahasan ilmu-ilmu juga beliau ikut menjelaskannya. Ada pertanyaan diajukan kepada beliau. Ma hukmu ta'allumil ulum al-usriyah minat tibbi wal handasati wa ghairi dhalik mimma tahtajuhul ummah. Apa hukum mempelajari ilmu-ilmu kekinian, ilmu duniawi ya, ilmu medis, ilmu handasah, dan yang semisal itu dari ilmu yang diperlukan oleh umat? Beliau menjawab, beliau menyatakan, aqul la syakka anna al-ummata tahtaju ila tibb wal handasah wa kadha. Saya katakan, kata beliau, tidak syak lagi, tidak diragukan lagi bahwasanya umat ini memerlukan ilmu medis, ilmu handasah. Handasah itu diterjemahkan apa ya, Pak? Kalau muhandis itu apa, insinyur? Kalau handasah itu apa? Teknik, al-muhim gitu ya, handasah. Tidak syak lagi bahwasanya umat ini memerlukan ilmu medis, kedokteran, ilmu tentang teknik, mesin dan segala macamnya. Beliau mengatakan, ba'da an na'khudha ma yajibu 'alaina minal Islam. Itu setelah kita mengambil ilmu yang wajib atas kita mempelajarinya dari ilmu-ilmu Islam. Satu poin antum ingat baik-baik. Beliau yang mengatakan, betul, ilmu tadi ilmu yang dibutuhkan sama umat, diperlukan sama umat. Tapi ingat, kalaupun dipelajari, itu setelah kita mempelajari ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu agama yang diwajibkan atas kita mempelajarinya. Belum mengatakan setelah itu. Li'annal ilma fardu ainin wa fardu kifayah. علوم منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية. Yang namanya ilmu ada yang fardu ain, ada pula yang fardu kifaya. Ada ilmu-ilmu yang termasuk fardu ain, ada ilmu-ilmu yang termasuk fardu kifaya, kata beliau. فَفُرُوضُ الْأَعْيَانِ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ. هناك قسط من الإسلام لا بد أن يشترك في معرفته كل الناس ثم بعد ذلك هناك فروض كفايات لا بد أن يكون هناك عدد كاف من المسلمين يقومون بفروض الكفايات. Kalau ilmu-ilmu yang fardhu ain itu berserikat padanya semua kaum muslimin. Ini semua kaum muslimin harus terlibat di dalamnya. Di situ ada kata lu di sana ada sebagian ilmu Islam di mana semua orang harus berserikat, harus ambil bagian untuk mengetahuinya. Ini yang ilmu yang fardu-fardu ain yang harus mereka ketahui, nampak pokok-pokok agama mereka. Kemudian setelah itu di sana ada ilmu yang namanya fardu kifayah. Maka harus ada sejumlah kaum muslimin yang cukup untuk mengilmui tentang ilmu yang fardu kifayah ini. Wa mimma huwa min furudil kifayat ayata'allama ba'dul ulama at-tibba wal handasa wal kimia wa ma syamala dhalik. Hadihi min furudil kifayat faladhi yata'allamuha yuridu biha khidmatal islami wal muslimin. لأنه قد يكون كثير من المسلمين يتعلم الطب لأجل أن يتخذ منه حرفة وقد لا يربطها بالإسلام. Beliau mengatakan termasuk ilmu-ilmu yang fardu kifayah ialah sebagian ulama, أن يتعلم بعض العلماء. Siapa ya Pak? Ayata'allama ba'dul ulama at-tibba wal handasa. Sebagian ulama mempelajari ilmu medis, kedokteran, ilmu teknik, ilmu kimia, dan yang mencakup itu semuanya. Di sini beliau menyebut kata-kata ulama. Artinya seseorang yang sudah selesai memahami dan mengkaji ilmu-ilmu yang fardu ain, sudah mengambil bagiannya, baru kemudian mengambil bagian ilmu yang fardu kifayah. Itu pun tidak semua pihak yang terlibat, tapi sejumlah orang yang cukup, yang dianggap cukup untuk mewakili mengilmui fardu kifayah ini. Kalau anak-anak kita yang masih belia-belia, yang masih kecil-kecil, belajarnya ilmu apa? Kok diam saja? Belajarnya ilmu apa? Hah? Belajarnya ilmu-ilmu yang fardu ain. Belum menyebutkan di awal tadi, ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah itu setelah kita mengambil bagian dari ilmu-ilmu yang fardu ain untuk kita pelajari. Setelah itu baru fardu kifayah. Tanbih kedua yang beliau sebutkan dalam jawabannya ini, sebagian ulama yang mempelajarinya. Beliau mengatakan selain itu, فَالَّذِي يَتَعَلَّمُهَا يُرِيدُ بِهَا خِدْمَةَ الْإِسْلَامُ وَالْمُسْلِمِينَ. Tanda yang ketiga, Dan orang yang mempelajari ilmu-ilmu tadi, ilmu-ilmu dunia tadi, yang diinginkan dengannya adalah mengkhidmat Islam wal muslimin. Untuk mengkhidmat Islam wal muslimin, kemaslahatan Islam wal muslimin. Memberikan tanbih setelah itu. Li'annahu qad yakunu kathiru minal muslimin yata'allamu tibba li'ajli ayyatakhidha minhu hirfatan. Sebab banyak dari kalangan kaum muslimin yang mempelajari ilmu kedokteran untuk dijadikan profesi. Artinya semata-mata cari duit. Gitu loh. Profesi jadi dokter, periksa Rp50.000, 100.000, operasi 5 juta, semata-mata untuk profesi. Waqad la yarbitu bil Islam, terkadang dia tidak mengikat ilmu tadi dengan Islam sedikit. Tidak punya niatan untuk mengkhidmat Islam, mengkhidmat kaum muslimin, berjuang untuk Islam wal muslimin dengan ilmu yang dia miliki tadi. Tidak. Semata-mata komersil. Maka tanti yang tadi, dia mempelajari ilmu tadi itu untuk mengkhidmat Islam wal muslimin. Silakan dipelajari. Tapi yang mempelajarinya setelah dia mengetahui betul ilmu-ilmu fardu ain dari ilmu agama Islam ini, dan pelajari untuk mengkhidmat Islam wal muslimin, itu niatan awal. Selebihnya labas untuk mencari ma'isyah dengan cara seperti itu, duniawi. Barakallahu fiik. Beliau mengatakan fa'alal muslim ay yarbita hadzal ilma bil islam ay yuhaqqiqa lil islam wa lil muslimin maslaha yash'ur fi dhati nafsihi an al muslimin muhtajun lil atibba. Maka wajib atas seorang muslim untuk mengikat ilmu ini dengan Islam. Dia ingin mewujudkan kemaslahatan, mewujudkan sebuah kemaslahatan untuk Islam dan muslimin. Dia punya tanggung jawab dalam hatinya, muslimin perlu dokter. Fayaqul, maka dia punya tekad, ana uridu an asudda thaghratan fi hadzal maidan. Aku ingin menutup celah di medan ini, di tempat ini. Aku akan berusaha menjadi yang satu ini, dokter muslim, siap untuk kemaslahatan Islam wal muslimin. Akfil muslimina hajatahum ila yahudi au nasrani au suyu'i ilmani. Aku akan berusaha mencukupi kebutuhan, keperluan kaum muslimin tentang dokter, sehingga mereka tidak perlu datang ke dokter Yahudi, dokter Nasrani, dokter Syu'i, dokter Ilmani. Tidak perlu. Dokter muslimin. Itu bentuk-bentuk khidmat Islam wal muslimin dengan ilmu yang dia miliki. Maslahat yang ingin dia capai dengan ilmu dia untuk Islam wal muslimin. Kata Syekh setelah itu, mithlu hadhihi niyyah masya Allah. Mithlu hadhihi niyyah masya Allah. Yakun insya Allah minal ibadat wa minal qurabi ilallah. Niat seperti ini masya Allah. Niat seperti ini masya Allah, kata beliau, insya Allah termasuk bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dan termasuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga tidak semata-mata belajar ilmu dunia, terus dapat ijazah, terus belajar, terus sudah. Yang ini tidak masuk dalam kriteria jawabannya Syekh tadi. Kita tidak mengingkari ilmu dunia, ya ikhwan. Tidak mengingkari. Kita tidak mengingkari muslimin, salafiyin, perlu dokter, perlu bidan, perlu apalagi insinyur, tukang bangunan, apalagi yang lainnya, kamu masih banyak apalagi? Dan yang lain-lainnya, yang di bidang otomotif, yang di bidang ini, di bidang itu. Fardu kifayah. Tidak ingkar itu. Tapi ada ketentuannya. Yang disebutkan tadi sama Syekh Rabi bin Hadi, barakallahu fikum. Ini panjang beliau membawakan. Ya. Dari apa yang beliau sampaikan tadi, ada beberapa poin-poin tadi. Belajar ilmu fardu kifayah tadi, satu, setelah mempelajari ilmu syar'i yang fardu ain. Di sini untuk anak-anak kita, umur-umur dan usia-usia muda seperti mereka, itu didahulukan dan wajib mendahulukan ilmu yang fardu ain. Sampai mereka mengetahui secara global, dari mulai A sampai Z, semua ilmu-ilmu yang fardu ain tadi. Setelah itu, baru silahkan mempelajari fardu kifayah. Di antaranya ilmu-ilmu dunia tadi. Tanbih kedua yang beliau sebutkan ialah al-ulama. Yata'allamuha ba'dul ulama. Yang mesti harus jadi ulama baru belajar. Artinya sudah memiliki ilmu tentang fardu ain, baru akan belajar. Dan yang ketiga, dia mempelajarinya bukan semata-mata komersil, bukan semata-mata untuk mencari ma'isyah, tapi untuk kemaslahatan Islam wal muslimin. Punya misi dakwah, punya misi untuk memberikan kemanfaatan kepada Islam wal muslimin. Dan perlu ditambahkan untuk yang di Indonesia, beliau bicara di mana ya kawan? Di Saudi. Di Saudi itu masya Allah sempurna. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri, sekolah banat sendiri, sekolah banin sendiri, lengkap dengan gurunya masing-masing, dengan kurikulumnya masing-masing. Di Indonesia harus dikasih tanding. Ketika di poin yang keempat, ketika mempelajari ilmu-ilmu yang fardu kifayah tadi, tidak boleh ada pelanggaran syar'i. Itu mesti. Barakallahu fikum. Kalau ingin mempelajari ilmu tadi, harus menerjang berbagai macam mukhalafat syar'iyah, pelanggaran-pelanggaran agama yang ada, maka tidak boleh. Barakallahu fikum. Itu perkara yang jelas. Ingin belajar ilmu medis, belajarnya harus ikhtilat laki perempuan. Yang ini Doni, yang ini Dewi. Yang itu Jono, yang ini Jenny. Ha? Nah, gitu ya. Yang semacam ini barakallahu fikum, para ulama'una al-kibar wassighar. Kalau anda menggunakan istilah mereka, padahal tidak ada yang mengatakan demikian. Para ulama kita, para ulama'una mengatakan yang namanya al-madaris al-ikhtilatiyah hukumnya haram. Tidak diperbolehkan belajar di sekolah-sekolah ikhtilaf. Jelas gamblang fatwa mereka. Berarti mengharamkan ilmu dunia? Tidak. Berarti tidak boleh belajar ilmu-ilmu dunia? Kan fardu kifayah? Tidak. Kita tidak melarang itu semua. Tapi yang menjadi sorotan adalah di situ ada mukhalafah syariahnya. Darakallah. Kepengen belajar ilmu dunia semacam tadi, teknik, mesin, mortir, medis dan segala macamnya, tapi diisi dengan pemahaman tasawuf, dongeng-dongeng, Loro Jonggrang, Dewi Sri dan yang lain-lainnya, kelek-kelek Jawa yang menganut pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan segala macamnya, ini tidak ada gunanya ya Pak. Terus macam ini, maaf, ada mukhalafah syar'iyah padanya. Tidak boleh, bukan karena melarang belajar ilmu-ilmu duniawiyah yang fardu kifayah tadi, tapi dalam mempelajarinya ada unsur mukhalafah syariahnya. Terus bagaimana kondisi sekarang ini? Hampir semua sekolah-sekolah yang ada mukhalafah syariahnya. Kan nanti gak ada yang jadi dokter. Jangan mimpi, jangan melamun. Sik. Antum bangun dulu. Sudah bangun? Sudah. Siapa bilang gak ada dokter? Siapa bilang gak ada muhandis insinyur? Siapa bilang gak ada mortir tukang bengkel? Siapa bilang tidak ada tukang bangunan? Nah kalau gak ada rumah yang berdiri. Sadar. Di tengah-tengah masyarakat kita, barakallahu fikum, banyak sekali dokter-dokter muslim. Ada apa banyak? Nggak cuma ada tapi banyak. Barakallahu fikum. Yang dokter ya banyak, insinyur ya banyak, tukang mortir ya banyak, tukang bengkel ya banyak. Semuanya banyak, bahkan yang herbalis ya banyak, bos madu ya banyak, semua juga banyak gitu loh. Siapa bilang tidak ada dokter? Banyak. Itu cuman baik-baik. dan boleh secara syar'i kita berobat kepada dokter muslimin walaupun mereka awam. Ya ada persyaratan tidak boleh berobat kecuali kepada dokter salafi. Itu tidak ada. Siapa ya? Iya. Pada diri tidak ada kata-kata semacam itu. Harus ke dokter salafi. Kalau enggak ke dokter salafi maka dia hizbi. Tidak ada yang mengatakan demikian. Umat manusia dari dulu sampai sekarang barakallahu fikum demikian muamalah mereka dengan kaum muslimin. Baru ketika dihadapkan kepada dokter muslim, dokter non muslim yang kita pilih yang muslim. Tanya. Bukan yang kita inginkan itu dokter-dokter salafi. Insinyur-insinyur salafi. Yang kita inginkan itu mortir-mortir salafi. Tukang bengkel salafi, tukang becak salafi, semuanya salafi. Bagus. Caranya bagaimana? Caranya, ya gencarkan dakwah salafiyah di tengah-tengah masyarakat Anda. Para asatidah, para duat, para ulama, para masyayikh. Gencar mendakwakan dakwah salafiyah kepada umatnya. Dakwah kepada abang-abang tukang becak. Dakwah kepada para muhandisin, kepada para atiba, kepada para tukang bangunan dan segala macam. Dakwah mereka semuanya. Akan muncul 1, 2, 3 dari mereka yang insya Allah menerima dakwah salafiyah. Sehingga yang antum harapkan tercapai. Dan sudah tercapai. Di kalangan kita barakallahu fikum tidak hanya banyak dokter-dokter muslim. Tapi juga banyak dokter salafi. Ya apa ya? Yang dokter umum ada, yang bidan ada, yang bedah ini ada, spesialis ini juga ada. Ada apa enggak ada? Hah? Ada enggak di sini dokter salafi? Yang hadir sekarang ini, ada enggak dokter salafi? Hah? Siapa orangnya? Allah Ifarisi. Ada. Dan terus masih sebagai dokter. Enggak mengatakan, Pak, exit. Bapak keluar dari dokter. Bahaya Pak, hizbi Pak. Tak ada yang mengatakan demikian. Normal saja. Cuma dengan dia mengerti dakwah salafiyah, mengerti ilmu syar'i, maka ketika dia praktek, ada aturan-aturan ilmunya. Tapi gitu ya, sudah mulai dia dengan ilmu. Amanahnya semakin terjaga, kejujurannya semakin terjaga, diagnosanya semakin detail, semakin bagus. Sebisa mungkin dia memberikan yang terbaik untuk pasiennya. Barakallahu fikum. Kalau memungkinkan dia pilih pasien laki-laki, pasien laki-laki, pasien perempuan, dia meminta dokter perempuan ikut musyarakah dengan dia. Kalau nyonya dia dokter perempuan, nyonya dia yang urusi pasien putrinya. Kalau benar paksa dia yang menangani pasien perempuan, maka yang namanya kondisi darurat diukur dengan ukurannya sebatas apa yang diperlukan saja. Ada ilmu yang membimbing dia, dan semuanya itu ada. Barakallahu fikum. Ini yang antum harus camkan baik-baik barakallahu fikum terkait dengan belajar ulum al-kauniyah. Semisal dengan fatwanya Syekh Rabi ini barakallahu fikum, fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilm karya beliau, kitab yang ma'ruf di kalangan kita semua thalabul ilm. Beliau mengatakan yang namanya ilmu-ilmu yang kauniyah semacam ini ketika dia pelajari untuk kebaikan, untuk kemaslahatan Islam wal muslimin itu bagus. Dan puncaknya termasuk fardu kifayah. Tapi kalau diniatkan tujuannya untuk kejelekan Islam wal muslimin, maka dilarang punya haram dengan niat jeleknya tadi barakallah. Sehingga semua sepakat yang kali pertama kita pelajari adalah ilmu syar'i, ilmu kitab, wassunnah dengan pemahaman salaful ummah yang fardu ain. Dan saya mengatakan sekarang, kalau kalian barakallahu fikum betul-betul fokus mengkaji ilmu agama Islam, di sana juga dikaji semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan muamalah dunia kalian. Antum kok pengen jadi pengusaha sukses? Dalam Islam itu ada Kitabul Buyu, kitab tentang masalah jual beli. Itu antum kalau kaji barakallahu fikum, itu akan melatih diri antum untuk menjadi pengusaha sukses, sukses secara agama. terkadang sukses dunianya kan tergantung takdirnya Allah Azza wa Jal. Allah takdirkan kamu sukses jadi miliarder, jutawan, ya berhasil. Tapi kalau ditakdirkan jadi fakir ul masakin, walaupun bidang kitabul buyuknya paling paham, ya takdirnya miskin, ya miskin, tapi dia sukses. Artinya muamalah dia dalam urusan jual beli syar'i, tidak ada yang melanggar syar'i akan dikaji. Kalau antum mengkaji kitab Al-Buyu dengan bagus sesuai dengan adillahnya dan masalah-masalahnya, para pengusaha-pengusaha yang ada ini, para juragan-juragan yang ada ini, para bos-bos yang ada ini, perlu sama antum terkait dengan masalah ahkam syariahnya. Ustaz, ini hukumnya apa Ustaz? Ini ada muamalah begini-begini, hukumnya apa Ustaz? Tanya sama antum. Padahal antum tidak pernah belajar ilmu ekonomi, S1, S2, S3 tidak pernah. Tapi tanya sama antum. Harakallah itu. Banyak orang tanya sama saya terkait dengan masalah buyuk, padahal saya lulusan SD. Coba diem. Saya ini lulusan SD. Harakallah itu. SD, SMP aja enggak lulus, langsung mondok. Baru sama barak. Mondok terus sampai sekarang ini. Tidak pernah S1, jangan kan S1 SMA aja tidak pernah, SMP aja tidak lulus, apalagi S1, S2, S3. Tapi alhamdulillah dengan taufik wa hidayah min Allah Azza wa Jal wala fakhr, dengan ilmu agama yang kita pelajari, kita belajar ahkamul buyu' diantaranya, justru para juragan-juragan tadi yang sarjana ekonomi dan segala macamnya itu justru tanya sama kita-kita orang. Harapullah itu kiri ya. Ketika antum belajar ilmu agama yang mulia ini, di situ juga diajarkan ilmu tib, ilmu kedokteran Islam. Sekarang yang lagi marak kan herbal-herbal, begitu ya? Itu memerlukan yang namanya at-tibbun nabawi, kedokteran nabi, ilmu medis secara nabi. Antum kaji, jadilah antum herbalis salafi. Begitu ya? Ahli medis yang syar'i dengan tibun nabawi. Bisa, tidak harus dengan medis-medis yang ada itu. Aku ingin belajar tentang tata negara. Disebutkan dalam Islam, dalam fikih Islam, kitabul imarah dan perangkat-perangkatnya, kitabul hudud, kitabul qada, kitabul syahadat, kitabul da'awi, kitabul bayinat, kitab qawatul hudud dan segala macamnya lengkap dalam buku-buku fikih Islam. Dibahas al-ahkamu sultaniyah, hukum-hukum tentang masalah kesultanan, terkait dengan ahkamu siyasa asyariyah, hukum-hukum politik Islam, lengkap semuanya. Kamu kaji dengan Alkitab Sunnah, dengan pemahaman salaf, antum akan menjadi negarawan syar'i. Antum akan mengetahui ilmu-ilmu tentang itu semuanya secara syar'i. Mereka semua yang bergelut dalam bidang itu akan tanya kepada antum, bagaimana syariahnya? Semuanya dibahas dalam Islam. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi sayangnya kebanyakan umat Islam, kebanyakan kaum muslimin, bahkan mungkin kebanyakan salafiyin tidak tahu. Bayangannya harus belajar ilmunya orang-orang barat sana itu untuk menjadi seorang dokter, menjadi seorang muhandis dan segala macamnya. Padahal dalam Islam semua telah dikaji dengan detail, dengan rinci. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kembali pada pembahasan kita, barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan ilmu ini adalah ilmu syar'i, ilmu kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dari sini fanatina azakumullah, dikarenakan yang dimaksud dengan ilmu ini adalah ilmu syar'i, maka semua ilmu-ilmu yang melanggar syar'i haram untuk dipelajari. Al-ulum al-mukhalifah lisyara', ilmu-ilmu yang menyelisihi syariat itu haram dipelajari. Ilmu sihir haram dipelajari. Ilmu filsafat, ilmu kalam haram dipelajari. Apalagi ya, ilmu-ilmu yang diharamkan dalam Islam itu semuanya haram dipelajari, dikarenakan ilmunya tidak syar'i, bertentangan dengan ilmu syar'i. Maka tidak boleh sedikit pun, sekalipun, sekejap pun seorang muslim, apalagi seorang sunni, mengkaji ilmu-ilmu yang haram-haram tadi. Tidak boleh. Tidak boleh anaknya antum diajari ilmu sihir, ilmu pedukunan, ilmu tenung, ilmu pelet, dan segala macamnya, itu hukumnya haram. Barakallahu fiik. Tidak boleh sekalipun, sekejap pun kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin diajari ilmu filsafat, ilmu kalam yang dikecam oleh para ulama Islam, hukumnya haram. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah memiliki hukum tersendiri, orang-orang mempelajari ilmu kalam berpaling dari ilmu kitab wa sunnah, itu diarak keliling-keliling kampung sambil dipukuli sama sandal, sama peletak kurma, dipukuli sambil dibawa, diarak keliling kampung sambil mengatakan, ini balasan orang-orang yang meninggalkan ilmu Islam dan belajar ilmu-ilmu kalam. Dipermalukan, dijatuhkan kehormatannya, direndahkan keadaannya, dikarenakan mempelajari ilmu-ilmu yang jelek seperti itu. Kenapa boleh? Tidak boleh kemudian mempelajari ilmu-ilmunya orang-orang kufar dari kitab suci mereka. Mengkaji Injil, mengkaji Taurat, perjanjian lama, perjanjian baru. Ada Injil Yohanes, ada Injil apalagi begitu. Tidak boleh. Di zamannya Rasulullah SAW ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membawa beberapa lembar yang dia ambil dari ahli kitab, Rasul marah. Amutahawwikun ya Ibn al-Khattab, apa kamu masih ragu, masih bimbang wahai Ibn al-Khattab? Sungguh demi Allah, kalau seandainya Nabi Musa alaihissalatu wassalam masih hidup, tidak boleh bagi dia melainkan harus ikut dengan aku. Kecam sama Rasul. Tidak boleh. Karena ilmu yang harus kita pelajari itu ilmu din, ilmu syar'i, barakallahu fiik. Kalau ada orang yang mengaku sebagai salafi, sebagai sunni, memiliki sebuah lembaga pendidikan salaf, tarbiyah salaf, madrasah salaf, ternyata di antara mata pelajarannya adalah ilmu sulap, atau ilmu sihir, atau ilmu pelet, itu bukan lembaga salaf, barakallahu fiik. Itu ada penyimpangan-penyimpangan dalam tarbiyahnya. Di antara kurikulumnya ada ilmu kalam, ada ilmu filsafat. Itu merupakan ciri-ciri penyimpangan, barakallahu fikum. Walaupun pelajaran ilmu kalamnya cuma satu kali pertemuan satu jam. Adalah ya juz. Dikarenakan ilmu itu ilmu yang diharamkan oleh para ulama untuk dipelajari. Sedikit pun, sekalipun, sekejap pun tidak boleh. Barakallahu fikum. Yang dikecualikan cuma satu terkait dengan ilmu-ilmu tadi itu, dipelajari oleh seseorang yang betul-betul matang ilmu agamanya, sudah mumpuni ilmu agama syar'iahnya, alim dengan ilmu agama ini, mempelajari itu semua untuk membongkar penyimpangan mereka. Ini dikarenakan sebuah kemaslahatan diizinkan oleh para ulama, tapi bukan orang semua orang tertentu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di antaranya. Setelah beliau menjadi imam besar, alim dari ulama besar kaum muslimin, beliau ingin membantah ahli kalam, ahli filsafat langsung dari tengah-tengah mereka. Dipelajarilah oleh beliau ilmu kalam tadi. Dan beliau berhasil menguasainya, bahkan lebih alim daripada ahli kalam sendiri terkait dengan mazhab mereka, istilah mereka, dan yang lain-lainnya. Beliau bantah mereka dari dalamnya mereka sendiri. Itu baru diizinkan oleh para ulama. Itu pun penilaian dari sebagian ulama yang lain menyatakan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengalami perbedaan sebelum belajar ilmu kalam dan setelah belajar ilmu kalam. Perbedaannya kata mereka pada sinar wajahnya, Begitu beliau masuk dalam ilmu kalam, mempelajarinya untuk membantahnya, nampak perubahan pada aura wajah beliau. Artinya kena imbasnya juga ya. Ilmu din itu nur, cahaya ya. Ilmu-ilmu yang haram itu hulmah, kegelapan. Haraplah itu para ulama yang menilai. Sehingga enggak mungkin anak-anak kita yang enggak ngerti apa-apa, yang belum juga selesai pembahasan ilmu din, ilmu agama yang syar'i, yang fardhu ain, dikasih menu ilmu filsafat, dikasih menu ilmu sihir, dikasih menu ilmu tenung, ilmu pelet, ilmu dan segala macamnya, ilmu hipnotis, ilmu ini semuanya bukan tarbiyah salafiyah. Ingat baik-baik, yang kita kaji ilmu syar'i, ilmu kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Sebagian pihak mengelak untuk dikatakan mengajarkan ilmu kitab sunnah, mengajarkan ilmu al-kalam, mengambil ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah. Dikatakan oleh mereka Imam Syafi'i kan mengatakan hadza jazaa'u man a'rada 'an ilmil kitab, atau jazaa'u man taraka as-sunnah wa aqbala ila ilmil kalam, atau bihadzal makna, ini balasan bagi orang-orang yang meninggalkan ilmu sunnah dan masuk pada ilmu kalam. Kan meninggalkan ilmu sunnah masuk ke ilmu kalam, sementara kami kan tidak. Kami mempelajari ilmu sunnah dan juga mempelajari ilmu kalam. Ini juga falsafahnya mereka. Para ulama mengecam, mencela ilmu kalam dari zatnya. Zat ilmu kalam sudah mereka kecam, mereka cela mereka. Para ulama kita dahulu sampai punya kitab Dhammul Kalam wa Ahli. Kitab khusus sekian jilid dibahas tentang Dhammul Kalam wa Ahli, celaan ilmu kalam dan ahli kalam. Itu pada zatnya. Sedikit pun, sekecil apapun tidak boleh. Apalagi ketika dia belajar ilmu kalam dan tidak belajar sama sekali tentang ilmu sunnah, min babi aula, lebih-lebih lagi akan dikecam. Alhamdulillah, semua perlu diangkat, dikarenakan banyak perkara-perkara yang muncul di permukaan terkait dengan masalah ilmu-ilmu syar'i ini. Maka dengan penjelasan yang disampaikan tadi dan sengaja kita perpanjang, barakallahu fikum, jelas bagi kita ikhwanuddin azakumullah yang dimaksud dengan ilmu yang dibahas ini, ilmu yang dianjurkan dipelajari dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, itu adalah ilmu syar'i, ilmu kitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah dalam semua aspek kehidupan yang ada, dari ilmu akidah sampai ilmu-ilmu alat, semua dikaji barakallahu fikum, di antaranya dari ilmu rudud, barakallahu fikum. Naam, hadza wallah. Adapun masalah yang berikutnya, ini nampaknya harus istirahat dulu. Sudah ada yang ngaji-ngaji. Adanya kurang berapa? Seperempat jam ya? Ya, kurang seperempat jam ya? Nah iya, udah kurang seperempat jam dari sekarang. Adanya kurang seperempat jam ya, Evan. Daripada pembahasannya enggak tuntas, kita sekarang dulu istirahat, persiapan maghrib supaya ketegangannya dilanturkan dulu. Assalamualaikum. Nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan ba'dal maghrib masalah-masalah yang lain yang kita angkat terkait dengan masalah ilmu insyaallah taala. Naktafi lahuna walhamdulillahi rabbil alamin.